segar sekali hari ini. Sesegar bedak Mi Ultrasin yang aku pakai. Lembut, harum, bebas deh dari bau badan dan biang keringatku. Sehabis mandi, taburkan selalu bedak obat kulit Neo Ultrasin. Nah, kalau badan Anda terasa gatal-gatal, bau badan tidak sedap, biang keringat, bercak-bercak pada kulit dan digigit serangga, taburkan setiap hari sehabis mandi bedak obat kulit Neo Ultrasin. Harum di badan dan segar. Jaga kesehatan tubuh untuk menghindari penyakit kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu. Badan jadi segar, bebas bau badan. Bedak obat kulit Neo Ultrasin. Bedak obat kulit Neo Ultrasin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.